ilaha illa wa antum muslimun. Ya yuhanna sutaku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa man yuti' allaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syar'al umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Masuk kita kepada pasal berikutnya yang diberikan tema di sini, wujubul iman bil-istiwa illahi ala arshihi wa uluwihi ala khalqihi wa ma'iyatihi li khalqihi wa annahu la tunafi bainahuma. Yang diberikan tajuk di sini, tentunya tajuk atau tema ini bukan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, melainkan entah itu dari penerbit atau dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Allahu alam. Itu dengan tema wajibnya mengimani istiwanya Allah di atas arsnya, dan wajibnya mengimani ketinggian Allah di atas makhluknya, dan wajibnya mengimani kebersamaan Allah bersama makhluknya, dan bahwa yang demikian tersebut, yaitu kebersamaan Allah dengan makhluknya, kita mengimani Allah bertinggi di atas ars, tapi kita juga mengimani bahwa Allah bersama makhluknya. Kedua hal tersebut la tunafi bainahuma, tidaklah saling menafikan antara keduanya. Ya, bahwa Allah tinggi di atas ars, Allah bersama makhluk, tidak saling menafikan. Bahwa kebersamaan Allah tidaklah berkonsekuensi zat Allah bersama zat makhluk. Allah tetap di atas ars, akan tetapi kebersamaan Allah yang menyertai makhluk itu ialah pengetahuan Allah, pendengaran Allah, ilmu Allah, bagaimana Allah mengawasi makhluk, maka Allah bersama makhluk. Kemudian ada makhluk-makhluk tertentu yang bahkan mendapatkan kebersamaan khusus, ma'iyah khasah, yaitu orang-orang yang bertakwa, yang mereka senantiasa bertakwa dalam kehidupannya, maka Allah tegaskan innallaha ma'al muttaqin. Kemudian Allah tegaskan juga innallaha ma'as sabirin, itu orang-orang yang bersabar, dan seterusnya dari kebersamaan yang khusus, yang lebih spesial daripada kebersamaan umum, yang itu juga kebersamaan Allah pada seluruh makhluknya. Kita masuk saja kepada pembahasan di sini. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, faslun. Wa qad dakhala fi ma dzakarnahu min al-iman billah, al-imanu bima akhbara Allah bihi fi kitabih. Dan termasuk atau masuk juga dari apa yang telah kami sebutkan sebelumnya, dari paparan-paparan beliau sebelumnya, maka termasuk juga dalam bab ini adalah mengimani. Ya, mengimani Allah dan mengimani apa yang Allah kabarkan di kitabnya, wa tawatara an rasulih, dan mengimani apa yang telah mutawatir kabar dari rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa ajma alaihi salaful ummati, dan wajibnya mengimani apa yang para salaf umat ini telah berijma atasnya, min annahu subhana fawqa samawati, yaitu berupa bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu tinggi di atas arsnya. Allah subhanahu wa ta'ala tinggi di atas arsnya, ini berdasarkan ayat Al-Quran, berdasarkan hadis-hadis Nabi, dan berdasarkan ijma' kesepakatan para ulama salaf. Maka kita wajib mengimani ini. Maka ini perlu kiranya dibuat secara khusus tersendiri oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, agar kita memperhatikan bab ini, sehingga kita memberikan porsi perhatian yang lebih, dan akhirnya kita mengimaninya dengan keimanan sebenarnya. Ala arsyhi, di atas arsy-Nya, aliyun ala khalqihi, tinggi di atas makhluk-Nya, wa huwa subhanahu ma'hum aina ma kanu, dan Allah subhanahu wa ta'ala bersama mereka. Allah tinggi di atas makhluk, tapi Allah bersama mereka, para makhluk, aina ma kanu, di manapun makhluk itu berada. Ya'lamu ma amilun, Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Kama jama'a baina dhalika fi qawlih, sebagaimana Allah menghimpun ini semua menghimpun bagaimana Allah Ta'ala sifati dirinya dengan ketinggian di atas makhluk, akan tetapi Allah juga kabarkan kepada kita bahwa Allah bersama kita para makhluk. Allah tinggi di atas makhluk, tapi Allah bersama makhluk. Tadi sudah saya terangkan di awal, itu ketinggian Allah, kemudian Allah bersama makhluk, ketinggian Allah di atas makhluk, tidaklah saling menafikan. Dan jangan dipahami kebersamaan Allah kepada makhluk, itu kebersamaan zat, adanya percampuran zat Allah dengan zat makhluk bersebelahan, na'udzubillah min dzalik. Tidak demikian. Tadi sudah disebutkan ya, bagaimana kebersamaan Allah terhadap makhluk, apa yang bersama makhluk? Ya, ilmu Allah. Apa kemudian? Pengawasan Allah. Ya. Allah Ta'ala berfirman, huwalladzi khalaqas samawati wal ard. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Fi sittati ayyamin, dalam waktu 6 hari. Summa istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah beristiwa di atas 'arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ard. Ya, jadi beristiwa di atas 'arsy itu bukan sifat dzatiyah, saya ulangi lagi. Itu adalah sifat fi'liyah. Ya, ini sering kita ulang-ulang agar kita paham. Ya. Jangan sampai gagal paham. Sifat dzatiyah, sifat yang senantiasa melekat pada Allah. Semisal sifat tangan Allah, kemudian sifat penglihatan Allah, pendengaran Allah, sifat kaki bagi Allah, sifat wajah bagi Allah. Ini namanya sifat dzatiyah yang senantiasa ada pada Allah. Tidak pernah lepas dari Allah. Adapun sifat fi'liyah, itu namanya sifat ikhtiariyah dinamakan oleh para ulama juga. Yaitu yang Allah terkadang bersifat dengan sifat itu, terkadang tidak, itu sesuai dengan kehendak Allah. Dengan masyiah dan irada Allah. Kapan Allah berkehendaki bersifat dengan sifat tersebut, Allah bersifat dengannya. Kalau Allah tidak kehendaki, maka Allah tidak bersifat dengannya. Misal sifat istiwa di atas arsy. Allah belum menciptakan arsy, kemudian Allah menciptakan arsy. Kemudian Allah belum beristiwa di atas arsy, Allah ciptakan pena. Allah ciptakan takdir. Kemudian 50 ribu tahun setelahnya, baru Allah ciptakan langit dan bumi. Kemudian setelah itu, baru Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Bisa dipahami sini? Kemudian sifat apa lagi? Sifat nuzul. Sifat turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Ini sifat fi'liyah, bukan dzatiyah. Paham sini ya? Nah, jangan sampai enggak paham sifat dzatiyah, fi'liyah enggak ngerti. Nah, ini kita udah ngaji Al-Aqidah Wasithiyah, ini udah di tengah jalan ini. Udah lebih dari setengah isi kitab kayaknya. Ya. Antum paham buku ini, kita selesai buku ini insyaallah Allah berikan pemahaman, kita berusaha memahaminya, itu sudah cukup. Modal yang bagus untuk memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara global. Maka hadirnya antum di sini dimanfaatkan, ya, fokus di rumah murojaah, saling mudzakarah, bertanya, ya, apalagi kajian kita ini ada grupnya, ya, tapi sayang grupnya itu nggak pernah atau jarang sekali pertanyaan terkait materi kajian, malah bahas yang ini yang itu, ya, ini rugi, rugi. Padahal apa yang disampaikan itu belum tentu melekat atau menancap di kalbu kita. Bisa jadi hanya hadir di sini sampai rumah bablas hilang. Ya, ditanya lagi, oh iya kayak pernah dengar. Ah, kayak pernah dengar. Harusnya tahu. Ngerti. Ya, ini orang ngaji gitu. Nah, orang ngaji oh ngerti. Dia penuntut ilmu, jadi paham. Setiap permasalahan, setiap bab, setiap pasal dia ngerti. Ya, minimal tahu secara global. Tahu secara global. Walaupun terkadang tidak secara rinci ayat-ayatnya mungkin lupa, tapi tahu secara global bahwa mauqif atau sikap ahli sunnati wal jamaah pada bab ini begini. Dan bagaimana syubhat kalangan mukhalifin yang bertentangan dengan bab ini begini. Mungkin dia gak paham, apa gak hafal dalilnya, tapi dia paham secara global. Nah ini, subhanallah, ini kebaikan. Ya, ikhwah banyak ya ngaji. Jangankan satu kitab, satu bab aja gak paham. Satu bab gak paham. Padahal udah dipelajari, lupa. Gak muroja, padahal udah ngerti. Dahulu ketika dia belajar, hadir di kajian, di masjid, ngerti. 3 bulan kemudian ditanya, bablas. Hilang. Allahul Musta'an. Ya. Kemudian mana lagi? Ya, maaf, masih di ayat ya. Summa stawa 'alal 'ars, kemudian Allah beristiwa di atas 'ars. Ya'lamu ma yalju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah mengetahui apa yang masuk ke bumi berupa air hujan dan apa yang keluar dari bumi berupa tanaman, tumbuhan. Wa ma yanzilu minas sama'i, dan Allah mengetahui apa yang turun dari langit berupa malaikat, air hujan dan yang lainnya. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke langit berupa amal soleh, para malaikat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'amaluna basir, dan Allah mengetahui ya, dan Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Jadi Allah bersama kita, penglihatan Allah, ilmu Allah, bagaimana ya, Allah Ta'ala mengetahui kita, itulah yang kebersamaan Allah kepada kita. Allah tetap tinggi di atas arsnya sebagaimana yang Allah kabarkan di ayat ini. Kemudian kata Syekhul Islam, walaysa ma'na qaulih, dan bukanlah makna dari firman Allah wa huwa ma'akum, dia bersama kalian, annahu mukhtalitun bil khalqi, bahwa Allah bercampur dengan makhluk. Tidak demikian. Fa inna hada la tujibuhu al-lughatu, karena yang demikian ini tidak pernah dituntut oleh lughah, oleh bahasa Arab. Bahasa Arab tidak pernah mengharuskan demikian. Yang namanya ma'iyah, kebersamaan, itu mesti bersama, bercampur antara dua zat yang saling bersama tadi. Dalam bahasa Arab gak demikian. Bahkan bahasa kita pun gak demikian. Antum berbicara ya, atau chatting kepada teman antum, istri antum, saudara antum yang di luar sana, jauh di sana, antum mengatakan, tenang, saya bersama anda, kami bersama kamu. Ya, apa iya ada percampuran antara anda dengan orang yang anda ajak bicara? Ya, ada nggak kayak begitu? Nggak ada. Ya, nggak demikian. Nah, ini ma'iyah dalam bahasa Indonesia, kebersamaan bahasa Indonesia ini yang bukan bahasa Al-Quran. Bahasa Indonesia saja tidak mengharuskan demikian, apalagi bahasa Arab ya tidak mengharuskan demikian. Wa huwa khilafu ma ajma'a alaihi salaful ummah, dan pemahaman demikian bahwa kebersamaan Allah dengan kebersamaan makhluk, yaitu adanya ikhtilat, percampuran antara zat Allah dengan zat makhluk, pemahaman ini naudzubillah, ini menyelisihi kesepakatan salaful ummah, apa yang telah disepakati oleh salaful ummah ini. Wa khilafu ma fatarallahu ala alaihi al-khalqa, dan bahkan menyelisihi apa yang telah Allah fitrahkan kepada para makhluk, kepada para makhluk terkait hal ini. Balil qamaru ayatun min ayatillah min asghari makhluqatih. Bahkan qamar, bulan, rembulan ini adalah salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Rembulan adalah min asghari makhluqatih, adalah termasuk di antara makhluk Allah yang paling kecil. Wa huwa mawdu'un fis sama'i, dan rembulan ini dia terletak di angkasa sana. Wa huwa ma'al musafiri wa fi ghairihil musafiri aina ma kana, dan rembulan bersama musafir yang melakukan perjalanan di malam hari, maupun kepada bersama juga kepada selain musafir dimanapun mereka berada. Apakah dipahami rembulan dan musafir itu berdekatan zatnya, bersebelahan, saling bersentuhan, karena dikatakan musafir berjalan bersama rembulan. Dikatakan demikian? Tidak. Ya. Wa huwa subhanahu fawqa 'arsyih, dan Allah Subhanahu wa taala tetap tinggi berada di atas arsy-Nya. Raqibun 'ala khalqihi, mengawasi makhluknya. Muhaiminun 'alaihim, menjadi saksi atas mereka. Muttali'un 'alaihim, mengetahui atau mengawasi mereka. Ila ghairi dzalika min ma'ani rububiyyatihi, dan seterusnya di antara makna-makna rububiyah Allah terkait tentang ma'iyah Allah kepada makhluk, kebersamaan Allah dengan makhluk. Nah, ini kebersamaan Allah dengan makhluk ada dua. Ada yang ma'iyah ammah, ada yang ma'iyah khasah. Ma'iyah ammah kebersamaan Allah secara umum. Allah bersama kita. Allah bersama orang kafir. Allah bersama orang mukmin. Allah bersama orang munafik. Allah bersama orang taat. Allah bersama orang maksiat. Allah bersama orang yang mengerjakan syirik. Allah bersama orang yang bertauhid. Semua Allah bersamanya, bersama makhluk. Tapi di sini kebersamaan ammah umum. Apa yang bersama Allah? Yaitu ilmu Allah, pengawasan Allah, yaitu penglihatan Allah, pendengaran Allah. Ini yang kebersamaan Allah secara umum. Bisa dipahami sini? Nah, juga ada nanti ma'iyah khasah. Kebersamaan secara khusus. Tentunya kepada orang-orang yang khusus. Semisal ketika Abu Bakar khawatir di goa karena dikejar musyrikin Quraisy, maka Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan kau khawatir, Allah bersama kita. Apa yang bersama Allah? Apa kebersamaan Allah? Bentuk kebersamaan Allah kepada Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu pertolongan Allah, penjagaan Allah. Bukan cuma pengawasan, penglihatan, pendengaran, persaksian. Bukan cuma demikian, tapi juga pertolongan. Innallaha ma'al muttaqin. Innallaha ma'asabirin. Allah bersama orang yang sabar. Pertolongan Allah, penjagaan Allah kepada mereka. Kalau pada kebersamaan Allah yang umum, kepada orang kafir, kepada hewan sekalipun, kepada seluruh makhluk, itu penglihatan, pendengaran, pengawasan. Maka kalau yang ma'iyah khosoh kepada orang-orang yang spesial, itu lebih dari itu. Yaitu kebersamaan plus. Maka ma'iyah khosoh, ma'iyah plus. Ma'iyah yang disertai dengan penjagaan. Ma'iyah yang disertai dengan pertolongan. Karena orang yang mendapatkan Allah, orang yang mendapatkan ma'iyah dari Allah, ma'iyah amah, belum tentu dijaga, belum tentu ditolong. Ya. Orang kafir, Allah bersama mereka. Bersama mereka dalam bentuk pengawasan. Dalam bentuk penglihatan, pendengaran. Tapi Allah tidak menolong mereka. Allah tidak menjaga mereka. Bahkan iblis, itu pun ada ma'iyah Allah padanya. Iblis diawasi oleh Allah. Allah mendengarnya. Allah melihatnya. Dan iblis menyadarinya bahkan. Nah, akan tetapi apakah Allah memberikan pertolongan kepada iblis? Tidak. Karena hanya sekedar ma'iyah ammah. Bisa dibedakan ya. Dan tadi telah diterangkan ma'iyah Allah kepada makhluk, apakah itu ma'iyah ammah atau ma'iyah khasah, tidak bertabrakan, tidak kontradiksi dengan kaedah yang pertama tadi yang mesti kita imani di awal, yaitu Allah beristiwa di atas ars, kita imani Allah tinggi di atas makhluk. Tidak kontradiksi sama sekali. Kalau ada orang yang memaksakan, oh ini kontradiksi dong, katanya Allah di atas ars, tapi kok Allah bersama kita juga, gimana sih kamu, dasar Wahabi katanya. Nah ini dia gagal paham atau pura-pura gak paham dan atau gak mau paham. Ya, antara itu aja, gak mau paham, gagal paham, pura-pura gak paham. Yang terbaik ialah yang gak tahu kemudian dikasih tahu, oh begitu. Kasih tahu bahwa kebersamaan Allah kepada makhluk tidak berkonsekuensi bercampurnya zat Allah dengan zat makhluk. Ini enggak ada bahasa manapun yang demikian. Bahkan kemarin-kemarin itu di media sosial ada tagar I stand with you. Apa itu artinya? Aku berdiri with you, bersama engkau. Loh, dia di mana? Ya, dianya di mana, orangnya di mana? Ini bahasa Inggris, bahasa Indonesia enggak mengharuskan namanya kebersamaan, adanya percampuran antara dua zat tadi. Apalagi bahasa Arab. Ya, yang lebih tinggi dan bervariasi dari makna-maknanya. Sudah paham sini? Ini mukadimah yang bagus kalau kita paham, ya. Ya. Wa ma'iyatahu lil khalqi. Nah ini perhatikan kebersamaan Allah kepada makhluk setelah kita terangkan atau disebutkan oleh Syekhul Islam wajib mengimani tingginya Allah di atas makhluk, beristiwanya Allah di atas makhluk, di atas ars, Ya, di samping itu juga kita mengimani kebersamaan Allah pada makhluk. Ini bitanbih. Ini adalah sebagai peringatan liuzila al-ishkala, untuk menghilangkan ishkal. Adanya kesamaran, adanya kegagal pahaman bahwa tingginya Allah di atas makhluk, tetapi Allah juga bersama makhluk. Kok kontradiksi? Nah, agar dihilangkan ya kesalahpahaman ini. Faqad yatawahhamu wujuda at-tanafi bainahuma. Nah, terkadang memang ada kegagalan pemahaman ya, yaitu dengan memahami oh kalau begitu ada wujuda at-tanafi. Adanya saling penafian, saling kontradiksi bainahuma, antara keduanya. Antara apa? Antara menetapkan mengimani Allah beristiwa tinggi di atas ars, tinggi di atas makhluk, tetapi juga mesti mengimani bahwa Allah bersama makhluk. Katanya di atas makhluk, tapi bersama makhluk. Gimana ini? Cemana ini katanya? Cemana pula ini? Orang Medan gitu. Ya Mas Pandi ya. Gimana ini? Nah. Ya. Faqad yadhunnu adh-dhannu, maka ada orang yang menduga anna dhalika mithlu sifatil makhluqin, bahwa yang demikian itu seperti sifat yang ada pada para makhluk. Wa annahu mukhtalitun bihim, dan bahwa Allah itu bercampur bersama mereka. Kalau Allah bersama mereka, konsekuensinya Allah bercampur. Nauzubillah. Ini kegagalan paha, kegagalan memahami ayat ini. Fa kaifa yakunu fawqa khalqihi mustawiyan ala arsyhi. Nah, kata mereka, bagaimana ceritanya Allah tinggi di atas makhluknya, beristiwa di atas arsy-Nya, wa yakunu ma'a khalqihi qariban minhum biduni mukhalatatin, biduni mukhalatah. Nah, bagaimana ceritanya Allah beristiwa di atas arsy, tetapi Allah juga bersama makhluk, dekat dengan makhluk, tanpa adanya mukhalatah, tanpa adanya percampuran. Kok bisa kayak begitu, kata mereka. Hah? Baik, wal jawabu an hadhihi syubha kama waddahahu Syekh rahimahullah taala min wujuhin. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, maka jawaban dari syubhat ini, ini sebenarnya syubhat yang enggak terlalu berat. Kita belajar al-aqidah wasithiyah, insyaallah ya akan memahami ini secara global, secara global. Kalau mau terperinci, lebih dalam lagi, bisa bantah lagi, ini kita bisa baca di buku-buku mutawalat. Semisal bukunya Ibnu Qayyim As-Sawa'iq Al-Mursalah. Ya. Atau bukunya guru beliau Syekhul Islam di Fatwa Al-Hamawi Al-Kubra. Ya, mengenai hal ini dan di kitab-kitab yang lainnya. Ya, maka jawaban dari syubhat ini ialah sebagaimana yang diterangkan dengan gamblang oleh Syekh, yaitu Syekhul Islam rahimahullah min wujuhin, dari berbagai aspek yang tadi di matan sudah diterangkan. Ya, barakallahu fikum. Sampai sini udah paham enggak sini? Pak Kasino anaknya mana? Fakhri. Tadi dari kampus mau ke sini belum sampai. Pak Kasino paham sini? Pak Imam, ngerti Pak Imam? Pak Imam orang lama soalnya, masya Allah, senior, wah. Mas Iswan baru datang terlambat, ngerti tidak? Masya Allah, antum terlambat aja paham ya. Gimana antum datang lebih awam? Nah, luar biasa, barakallahu fikum. Mas Hanafi, ngerti nggak Mas Hanafi sini? Ya, pokok permasalahan kita yang mau kita kaji ini apa? Ngerti sini ya, Pak Dodi? Ngerti? Sini, barakallahu fikum. Ya. Pak Aminuddin, ngerti Pak Amin? Ya, jadi udah tahu ya pokok bahasan sini. Nah, Mas Yudi ngaji udah berapa lama di sini, bukunya belum ada. Enggak ada bukunya. Belum dapat. Enggak ada di Al-Wadi. Belum sempat, Masya Allah, Mas Yudi. Lihat yang lain pegang kitab semua. Antum enggak mau jadi ahlul kitab? Megang kitab maksudnya. Ya, barakallahu fikum. Lihat. Ya, maka jawaban dari syubhat ini dari berbagai aspek, al-wajhul al-awwal. Nah, ini sisi pertama. Anna hadza la tujibuhu al-lughatu. Anna hadza la tujibu lughatul arabi. allati nazala bihal Qur'anu al-Karim. Bahwa yang demikian ini, yaitu kebersamaan Allah pada makhluk, juga kita mesti mengimani Allah tinggi di atas makhluk, beristiwa di atas arsnya. Kalau ada konsekuensi, oh kalau begitu mesti bercampur. Kebersamaan Allah dengan makhluk berarti mesti bercampur antara zat Allah dengan makhluk. Ya, yang demikian ini tidak pernah dituntut oleh bahasa Arab. Bahasa Arab tidak mengharuskan yang namanya ma'iyah bercampurnya, berdempetannya dua hal yang saling bersama tadi. Enggak demikian. Allati nazala bihal Qur'anul Karim, yang bahasa Arab, yang Quran turun dengan bahasa tersebut. Fa inna kalimata ma'a, maka sesungguhnya kalimat ma'a fil lughati dalam bahasa Arab itu limut laqil musahabati, itu semata-mata hanyalah untuk musahabah, penyertaan, ya, hanya untuk musahabah, penyertaan aja. Yang namanya penyertaan itu tidak mesti adanya berdempetan zat, berdempetan, bersampingan, tidak demikian. Menyertai bisa penglihatan, pengawasan, ya. Ini jangankan bahasa Arab tadi kita sebutkan, bahasa Indonesia aja enggak mengharuskan yang namanya kebersamaan adanya percampuran, berdempetan, bersebelahan antara dua hal yang saling bersama. Ya, saya bersama engkau, engkau di Palu, saya di sini. Ya, saya bersama adik. Antum lagi gombal ke istri antum? Ya, tenang deh, aku bersamamu. Dan saya juga bersama adik yang lain. Ini kalau adiknya ada 4 misalkan. Ya. Bahasa Inggris aja enggak begitu kan? Tadi sudah disebutkan kan ada tagar-tagar itu ya. I stand with you. I stand with you kan. Ini enggak memahami. Ya. Kemarin ketika siapa itu Ahok di penjara, para fansnya ya, stand with Ahok katanya. Berdiri bersama Ahok. Ahoknya di sel atau di mana gitu. Dianya di mana? Dianya jauh. Nah, ini aja enggak mengharuskan kebersamaan bahasa apapun adanya percampuran, bersebelahan, berdekatan dan yang lainnya. Ya barakallahu fikum. Kemudian ya, fa inna kalimata ma'afil lughati limutlaqil musahabati la tufidu ikhtilatan. Maka yang namanya ma'iyah, kebersamaan dalam bahasa itu semata-mata hanya untuk penyertaan saja. Tidaklah memberikan faedah, tidaklah mengharuskan adanya ikhtilat, adanya percampuran, wamtizajan, ya, adanya percampuran, berdempetan, wala mujawaratan, tidak mengharuskan adanya mujawarah, bersebelahan, wala mumasatan, dan saling bersentuhan. Fa inna dzalika taqul, ya, yang demikian itu misalkan Anda mengatakan zaujati ma'i wa anta fi makanin wa hiya fi makanin akhar. Ya, kata si Anda misalkan mengatakan istriku bersamaku. My wife with me katanya. Padahal Anda di mana, istri Anda di tempat yang lain. Ya, Anda di sebuah tempat, istri Anda di tempat yang lain. Kok bisa-bisaan Anda mengatakan saya bersama istri saya? Ya, padahal istrinya dia dinas luar kota misalkan. Istrinya di Bekasi. Ya, dia ke Bandung. Gak bisa dia mengatakan saya bersama istri saya. Kecuali istrinya ada lagi di Bandung. Misalkan begitu ya Pak Martono ya. Ya saya cuma akhir paling paham ini. Sering dengar ya. Hah? Itu misalkan. Ya. Mana lagi tadi? Wa taqulu, dan Anda mengatakan mazilna nasiru wal qamaru ma'ana. Kami masih terus senantiasa berjalan sedangkan bulan bersama kami. Bulan bersama kami. Ya, memangnya bulan nempel sama dia begitu? Hah? Kayak apa coba? Bulan bersama dia? Enggak kan? Ya, wal qamaru ma'ana, kata dia. Wa huwa fis sama'i, padahal bulan itu ada di tinggi di angkasa. Wa yakunu ma'al musafiri wa ghairil musafiri aina makana. Tetapi bulan tetap bersama musafir yang berjalan di malam hari maupun siapa saja selain musafir sekalipun yang berjalan di malam hari dimanapun dia berada. Wa idza sahha ayyu qala hadza fi haqqil qamari, apabila boleh saja, sah-sah saja ini kita katakan kepada qamar, bahwasanya qamar bersama musafir dengan pemahaman bahwa qamar, bulan tidak berdempetan, bersebelahan, bersentuhan dengan musafir, ini boleh kita katakan bulan bersama musafir, punya kebersamaan. Kalau kita katakan sah-sah saja ini pada bulan, wa huwa makhluqun saghirun, padahal bulan ini adalah makhluk yang kecil. Fa kaifa yuqalu fi haqqil khaliq alladhi huwa a'zamu min kulli syai'in, maka bagaimana ini enggak boleh kita katakan pada hak Al-Khaliq, Allah Sang Maha Pencipta, yang dia lebih agung, lebih besar dari segala sesuatu apapun. Kok bulan boleh dikatakan bulan bersama kita, padahal bulan enggak dempetan sama kita, tapi dikatakan bersama kita. Tetapi kalau kita katakan Allah bersama kita, Allah punya sifat ma'iyah, punya sifat kebersamaan pada makhluk, dikatakan, oh enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Nanti Allah dempet dengan makhluk, berarti bersebelahan dengan makhluk, bercampur dengan makhluk. Lo. Kalau bulan boleh, Allah enggak boleh. Bahkan lebih kecil dari bulan, makhluk sesama dia. I stand with you, aku bersamamu. Siapa yang kamu itu siapa? Orang itu yang bersama di mana? Jauh, tapi dikatakan bersama. Ya, barakallahu fikum. Dia terima, dia mengatakan sah-sah saja. Tetapi kalau disebutkan Allah punya sifat bersama, dia enggak terima. Poinnya satu, ya. Poinnya. Ya, kalau Asy'ariyah menganggap oh itu enggak ada di sifat 20. Kalau Jahmiyah akal-akalan. Nauzubillah min dzalik. Ya. Al-wajhu as-sani. Nah, ini jawaban yang kedua. Anna hadzal qawla khilafu ma ajma'a alaihi salaful ummati min as-sahabati wa tabi'ina wa tabi'ihim. Berikutnya jawaban yang kedua, jawab pendapat seperti ini, yaitu bahwa Allah bersama makhluk, maka akan ada percampuran antara zat Allah dan makhluk. Maka pendapat ini menyelisihi apa yang telah disepakati oleh salaful ummah dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ihim. Tabi'ut. Enggak pernah ada seorang pun dari kibar sahabat, sigornya sekalipun, tabi'in kibarnya, sigornya sekalipun, tabi'ut tabi'in kibar atau sigornya yang menyatakan pemahaman sesat tadi. Kebersamaan Allah kepada makhluk berkonsekuensi adanya percampuran antara Allah dengan makhluk. Enggak ada yang berbicara demikian. Ya, melainkan munculnya kebidahan, barulah mereka ahlu bidah yang berpendapat demikian. Wahum al-qurunul mufaddalah, padahal mereka sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in adalah generasi yang utama. Alladhinahum al-qudwatu, yang mereka adalah tauladan. Faqad ajma'u, mereka telah bersepakat. Ya, ini sahabat disebut sebagai generasi utama itu berdasarkan nas hadis yang sahih dari Nabi SAW, yang Nabi bersabda khairun nas qarni summa alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku para sahabat, kemudian yang datang setelah mereka tabi'in, ini mencakup juga muhadramun, kemudian summa alladhina yalunahum, kemudian yang datang lagi setelah mereka. Ngerti muhadramun? Muhadram adalah orang-orang yang hidup di masa Nabi, beriman kepada Nabi, mati dalam keadaan beriman pada Nabi, tapi tidak pernah jumpa dengan Nabi. Kalau pernah jumpa dengan Nabi namanya sahabat, tapi gak pernah jumpa. Semisal yang ada di Yaman, orang soleh, anak yang soleh, Uwais al Qarni, Qarni bi fathir ra, dengan difatahkan ra, Qarni. Semisal siapa lagi? Raja Najasyi. Raja Najasyi. Atau dikatakan juga salah satu pionir ilmu nahwu yang mengadukan permasalahan bahasa anaknya yang sekeliru kepada Ali bin Abi Thalib, yaitu Abul Aswad Ad-Du'ali. Dia adalah Mukhadram. Ya. Nah, perhatikan ya ikhwah. Ya, ini Mukhadram, sahabat, ya. Ini adalah generasi terbaik. Manusia terbaik. Ini berdasarkan hadis, bahkan berdasarkan Quran. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabi'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Ya, para sahabat dari kalangan muhajirin Mekah, wal ansar yang datang dari Madinah dan yang datang setelah mereka dan yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah meridhai mereka. Enggak ada satupun sahabat yang memahami demikian. Pemahaman sesat yang menyatakan bahwa ma'iyah Allah, kebersamaan Allah dengan makhluk, berkonsekuensi mengharuskan adanya percampuran, ya, antara Allah dengan makhluk. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian Syekh menyatakan, faqad ajma'u 'ala anna Allah mustawin 'ala 'arsyih. Maka mereka qurunul mufaddalah ini, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka bersepakat Allah beristiwa di atas arsy-Nya, 'alin 'ala khalqi, tinggi di atas makhluk-Nya. Ba'inun minhum, dan terpisah dari makhluk-Nya. Ini kesepakatan ulama. Dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kapan muncul pemahaman Allah di mana-mana? Itu dari ahli bid'ah, dari Ja'ad bin Dirham, dari Jahm bin Safwan dan pengikut mereka setelahnya. Enggak ada ucapan tersebut dari sahabat, enggak ada. Kalau antum ketemu orang, di mana Allah? Allah ada di mana-mana. Coba berikan keterangan kepada kami, berita yang valid dengan data yang valid, dari sumber rujukan yang valid, yang diakui keabsahannya, bahwa ada sahabat yang berkata demikian. Kalau enggak ada sahabat, tabi'in deh yang berkata demikian. Kalau enggak ada tabi'in, tabi'ut tabi'in deh. Imam mazhab deh, imam mazhab. Ada enggak yang menyatakan Allah di mana-mana? Allah di mana-mana. Ada enggak? Enggak ada. Ini makanya ditantang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di kitab beliau Al-Fatwa Al-Hamawiyah Al-Kubra. Syekhul Islam menantang mereka, mana dalil sampai sekarang Ibnu Taimiyah dan sampai hari ini Ibnu Taimiyah menantang, enggak bisa mereka datangkan. Mana bukti Allah di mana-mana? Mana bukti Allah tidak beristiwa di atas ars? Enggak ada. Maka ini ijma'. Maka berpendapat Allah tidak beristiwa di atas ars bukan pendapat main-main. Ini pendapat besar, nabrak ijma'. Ya. Ini prinsip, prinsip yang mesti diimani, diyakini, dipegang dengan kuat. Gak bisa. Oleh karena itulah para ulama dahulu ketika membesuk temannya sekarat, ya, dia menasihati temannya. Ya, engkau telah beriman bersyahadat la ilaha illallah, engkau telah beriman pada Allah, engkau telah mengakui wajibnya ini, wajibnya itu, dan engkau telah mempersaksikan Allah tinggi di atas ars, itu sudah cukup bagimu, masya Allah. Dan iman seseorang, kata Al-Muzani, itu tidak akan sempurna sampai dia mengimani Allah beristiwa di atas ars. Ini penting ini. Wa azma wala annahu ma'a khalqihi bi ilmihi subhanahu wa ta'ala. Dan mereka qurun al-mufaddalah ini, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in ini bersepakat pula bahwa Allah bersama makhluknya. Tapi kebersamaan Allah dengan makhluknya bi'ilmihi, dengan ilmunya subhanahu wa ta'ala. Ya. Di surah yang pernah kita bacakan, bagaimana Allah Ta'ala menerangkan, ya, ma yakunu min salasatin illa huwa rabi'uhum, wala khamsatin illa huwa sadisuhum, wala aktsara baina dzalika wala adna. Gimana ayatnya Pak Ahmad? Wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina makanu. Ya. Dan tidaklah tiga orang yang berbisik-bisik melainkan Allah yang keempat. Tidaklah empat orang, lima orang yang berbisik-bisik melainkan Allah yang kelima dan lebih atau kurang dari situ, melainkan Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Dan Allah menutup ayat ini pun dengan ilmu. Ya, jadi yang bersama Allah ialah penglihatan Allah, ilmu Allah. Jadi ditegaskan di sini bagaimana kebersamaan Allah dengan makhluknya, bi ilmihi subhanahu wa ta'ala, dengan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama fassaru kaulahu, sebagaimana yang mereka mentafsirkan firman Allah ta'ala, wa huwa ma'akum bidzalik, dan dia Allah bersama kalian, yaitu dengan ilmunya, dengan ilmunya. Al-wajhu as-salisu, sisi yang ketiga. Ayo diminum dulu biar enggak capek. Ngaji ini mesti konsentrasi. Ya Mas Reza. Dari tadi nepok-nepok nyamuk aja ini. Nah. Pinggir danau ya nyamuk. Nah, alhamdulillah. Akaluni al-barogis. Masya Allah. Al-wajhu as-salis, sisi ketiga dari jawabannya, anna hadha khilafu ma fatarallahu alaihi al-khalqa, bahwa pemahaman ini itu memahami bahwa kebersamaan Allah dengan makhluk berkonsekuensi adanya percampuran Allah dengan makhluk. Kalau begitu kontradiksi dengan tingginya Allah di atas makhluk. Nah, hal ini, pemahaman ini menyelisihi apa yang telah Allah fitrahkan kepada makhluknya. Ai rokazu rokaza rokazahu, apa yang Allah tanam fi fitratihim fi fitrihim, ya, di fitrah mereka. Fa innal khalqa futiru 'alal iqrar bi uluwillahi subhanahu 'ala khalqihi. Karena makhluk telah difitrahkan untuk mengakui, menetapkan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala di atas makhluknya. Ini sudah fitrah. Fitrah orang yang enggak belajar akidah, enggak belajar nih, enggak ngaji akidah wasitiyah ini, ya. Dia kalau mau berdoa, hatinya, kalbunya itu sudah pasti mengarahkan ke mana? Ke atas. Ya. Ibnu Qayyim menceritakan di kitab beliau Ijtima'ul Juyus Al-Islamiyah, di bab-bab akhir, di halaman-halaman terakhir sebelum penutup, mengisahkan bagaimana hewan-hewan yang meminta bermunajat kepada Allah dengan mengadahkan kepala mereka, badan mereka ke atas langit. Disebutin kisah semut, kisah keledai yang gak bisa ngambil air di sebuah sumur karena penuh manusia ngantri. Keledai ini kehausan, sangat haus. Sehingga dia merasa frustasi, gak dapat-dapat air nih, orang banyak banget ngantri, dia gak dapat-dapat. Akhirnya dia berteriak dengan keras, meloloh dengan keras, sambil menadahkan kepalanya ke langit. Setelah itu Ibnu Qayyim sebutkan kisah ini dengan lafadznya, turun hujan. Ternyata dia minta hujan. Ketika keledai ini berteriak melolong dengan keras, orang-orang nengok ke belakang. Lah kenapa nih keledai? Nah, kenapa nih dia berisik sambil nadah ke langit? Nah, ini sudah fitrah. Ya, sudah fitrah. Dahulu Al-Imam Al-Juwayni, ya, Abu Ma'ali Al-Juwayni, Imamul Haramain, imam. Imam yang dahulu banyak terpengaruh dengan ilmu kalam. Ya, ini terpengaruh sekali beliau, sehingga di buku-buku beliau enggak usah yang akidah, yang usul fikih aja, semisal Al-Burhan atau Al-Waraqat, itu banyak terpengaruh unsur-unsur kalamiah. Pengaruh mutakallimin sangat kentara sekali. Beliau berpendapat bahwa Allah tidak di atas ars. Akidahnya Asy'ari rahimahullah ta'ala. Sampai datang seseorang yang bernama Al-Hamdani. Datang, wahai imam, gak usah dah pakai retorika ini itu, Allah tidak di atas ars. coba gimana saya ini kalau mau berdoa kok kalbu saya itu selalu ke atas. Gimana ini penerangannya? Hah? Maka berpikir dengan keras Al-Juwayni mau bantah gak nemuin. Akhirnya nepok-nepok kepalanya sendiri. Hamdani ini bikin saya bingung, kata dia. Hamdani ini bikin saya bingung. Nah, ini fitrah. Doa ke atas. Orang awam, Pak, orang awam. Orang awam enggak belum ngaji wasitiyah, enggak. Mungkin masih ngerokok, orang awam. Kalau dia menghadapi kesulitan, ya Allah, pasti dia doanya kepada itu fitrah. Makanya saya pernah sebutkan di sini, mayoritas kaum muslimin bukan Asy'ari. Kalau Asy'ari, dia enggak bakal enggak minta ke atas. Hah? Dia mintanya kemana? Kemana-mana. Katanya di mana-mana. Dan mereka mengatakan apa? Tergantung yang di atas. Itu fitrah. Tergantung yang di atas. Itu sudah ikrar. Dan gak mungkin dia maksud yang di atas genteng, burung, gak ada kayak gitu. Ini su'udon tingkat tinggi, gak ada. Mana mungkin mereka bersandar kepada genteng. Kan ada yang begitu, tergantung yang di atas. Yang di atas apa? Genteng katanya. Gak. Itu dia bersandar kepada siapa? Kepada Allah. Ini orang awam ini. Gak ngaji al-wasitiyah. Maka dia kalau begitu tabrak, menabrak habis-habisan pondasi akidah al-Asy'ariyah. Maka dia bukan Asy'ari. Musuh Asy'ari yang berkata demikian, Allah di atas. Ini sudah akidah fitrah kita ya ikhwan. Fitrah kita. Tergantung yang di atas. Ya. Dia sujud pun dia sujud subhana rabbil a'la. Maha suci Allah, Rabb yang paling tinggi. Paling paling tinggi di mana? Di bawah. Ya, di atas. Ya. Dia intinya banyak sekali kalau kita bicara ini ya, dari yang pernah kita lewati sebelumnya. Iya enggak? Pernah lewat kan di ayat-ayat mengenai ketetapan Allah beristiwa di atas arsy. Ini sudah fitrah makhluk. Nah, ini enggak bisa dibohongi. Ya, fitrah makhluk. Fitrah mengatakan Allah di atas. Fitrah. Dia punya masalah, dia punya rencana. Gimana rencana Anda? Tergantung yang di oh, enggak di mana-mana. Di atas. Ini fitrah. Fitrah makhluk demikian. Fitrah ini dirubah oleh ahli bidah. Oleh kalangan Jahmiyah. Ya. Jahmiyah ini yang berpendapat Allah di mana-mana. Abu Utsman Ad-Darimi rahimahullah taala di kitab beliau Rad 'alal Jahmiyah memuat pasal khusus bantahan terhadap Jahmiyah, yaitu bantahan yang mereka mengatakan Allah tidak beristiwa di atas ars. Apa pendapat mereka? Allah fi kulli makan, di mana-mana. Maka ini pendapat siapa? Jahmiyah. Diadopsi juga oleh Mu'tazilah. Ikut-ikutan Asy'ariyah. Asy'ariyah juga ikut-ikutan. Fa innal khalqa, maka sesungguhnya makhluk mereka mengarahkan kepada Allah inda syada'id. Ya. Yattajihuna ila Allah inda syada'id. Mereka mengarahkan wajah-wajah mereka, diri-diri mereka kepada Allah ketika peristiwa genting wan nawazil maupun ketika tertimpa hal-hal yang musibah ya. Nahwal ulwi ya. La taltafitu yaminan wala wala yusratan min ghairi an yursyadahu min ghairi an yursyidahum ila dhalika ahadun wa inna madhalika bimujibil fitrati allati fatara Allahu annasa alaiha. Ya. Maka makhluk Mereka senantiasa memfokuskan, mengarahkan diri mereka kepada Allah ketika menghadapi peristiwa genting, ya, atau berbagai musibah cobaan, ya. Ya, maka mereka mengarahkan nahwal ulu, ke arah atas. Maka mereka mengarahkan ke arah atas, ya. Mereka tidak mengarah, menoleh ke kanan, ya, maupun ke kiri, enggak. Min ghairi an yursidahum, tanpa Anda arahkan mereka, tanpa ada bimbing mereka, ila dalika ahadun, tanpa ada seorang pun yang mengarahkan mereka sedikit pun untuk ayo ke atas, enggak ada. Mereka sudah dengan secara otomatis ke atas. Wa inna madzalika bimujibil fitrati allati fatarallahu an-nasa 'alaiha. Yang demikian itu adalah tuntutan fitrah yang Allah telah fitrahkan kepada manusia atasnya. Nah, ini sudah 8:30. Nanggung sebenarnya sih, ya. Al-Wajr Rabi dan seterusnya nanti aja kita teruskan. Kita manfaatkan waktu yang tersisa dengan soal jawab, ya, 5 menit ke depan. Tafadhalu, silakan ya, ikhwan.